diibadahi wajib ibadah disembah dan berbagai macam bentuk ibadah dan tidak disempurnakan dengan apapun dikemari bukti karena sempurnanya sifat-sifatnya. Maka tidak ada satu pun yang layak untuk jadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali artinya adalah zat yang memiliki al-ulu, tinggi yang sempurna dan mutlak. Mutlak di sini artinya sempurna. Mutlak itu bisa artinya sempurna. Semisal ada istilah al-iman al-mutlak dan mutlakul iman. Al-iman al-mutlak artinya al-iman al-kamil. Maka salah satu makna mutlak itu sempurna. Salah satu makna mutlak itu sempurna. Al-iman al-mutlak artinya iman yang sempurna. Mutlakul iman itu artinya asal masih punya iman, masih asalkan iman itu tidak hilang, itu disebut mutlakul iman. Maka pada pelaku maksiat, pada pelaku dosa besar, mereka memiliki mutlakul iman dan tidak memiliki al-iman al-mutlak. Ya, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada, itu disebut dengan sebutan mendapatkan al-amnu al-mutlak. Al-amnu al-mutlak. Orang yang mampir di neraka dan karena dia masih memiliki iman, maka dia memiliki harapan untuk masuk surga, sehingga dia mendapatkan rasa aman tidak kekal di neraka. Bukan rasa aman tidak masuk neraka, namun rasa aman tidak kekal di neraka. Maka orang semacam ini disebut dengan sebutan mendapatkan mutlakul amni. Mendapatkan mutlakul amni. Ya, masih punya rasa aman, namun dia tidak memiliki rasa aman yang sempurna. Al-amn al-mutlak didapatkan oleh orang yang masuk surga tanpa ada, bahkan tanpa hisab. Mereka mendapatkan al-amnu al-mutlak, rasa aman dari neraka yang sempurna. Tetapi orang yang mampir di neraka namun tidak selama-lamanya, dia mendapatkan rasa aman untuk tidak kekal di neraka. Maka rasa amannya disebut mutlakul amni. Maka al-ulu al-mutlak itu sama dengan al-ulu at-tam, tinggi yang sempurna, tinggi dari semua sempurna. Di sini artinya tinggi dari, memiliki tinggi dari semua bentuk sisinya. Dan ulu Allah itu ada tiga macam, tiga sisi: ulu dzat, ulu qadar. Ulu qadar itu nama lainnya ulu sifat. Ulu qadar itu nama lainnya ulu sifat. Wa ulul qahar, yang artinya perkasa. Maka itu tiga ulu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah ulul qahar, perkasa. Dan orang yang berkuasa atas yang lain disebut di atas orang lain, karena semua kehendak Allah yang terjadi. Masya Allah, karena wabah lam yasyah lam yakun. Apa yang berlaku itu terjadi, yang tidak Allah kehendaki itu tidak bakalan terjadi. Itu ulul qahar. Ketika kehendak Allah menyelisih kehendak makhluk, maka menanglah kehendak Allah atas kehendak seluruh makhluk. Ulul qadar artinya ulul sifat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Kemudian ulul dzat artinya zat Allah ada di atas seluruh makhluk. Dan Allah itu di luar makhluk, di luar jagat raya, ada di atas seluruh makhluk. Artinya ulu dzat, zat Allah di atas seluruh makhluknya. Al-afak artinya zat yang lembut dalam perbuatannya. Maka perbuatan Allah itu rifqun, lembut, berada dalam puncak maslahat dan hikmah. Dan Allah menampakkan ya, kepada hamba-hambanya dampak dari kelembutannya. Yang dampak tadi bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan alasan bagi para hamba untuk menunjukkan, bisa jadi dalil yang menunjukkan sempurnanya Allah, sempurnanya hikmah Allah, barifkihi dan kelembutan Allah. Di antara asar kelembutan Allah, contohnya adalah Allah ciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya selama 6 hari. Padahal Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi filah dotin sekejap mata. Demikian juga Allah menciptakan manusia dan hewan pakai proses di perut ibu selama 9 bulan. Wa nabat, demikian juga Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan ala ikhtilafi anwa'i dengan berbagai macamnya. Dengan berbagai macamnya itu pelan-pelan dari tunas, tambah besar, berbuah. Seandainya Allah mau sekejap langsung berbuah, bisa. Karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala, maka benih tumbuh tidak langsung berbuah. Maka Allah ciptakan itu semua, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hewan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yakhluqu syai'an fa syai'an. Allah ciptakan sedikit demi sedikit. Hatta tantahi sampai berakhirlah proses penciptaan, watakmul dan sempurna. Padahal kudratihi, Allah mampu untuk membuat itu semua sempurna proses penciptaannya filah datin dalam sekejap mata. Walakinnahu, akan tapi karena Allah itu zat yang lembut dan maha bijaksana, famin hikmatihi, maka di antara hikmah dan kelembutan Allah adalah tatwir. Ya, Allah membuat itu semua pakai proses. Fi hadzal atwar, dengan proses-proses ini, tahapan-tahapan ini. Atwar jamak dari taurun, artinya fase-fase. Fala tanafi, maka tidak ada pertentangan antara Allah terhadap yang maha kuasa, itu tidak bertentangan dengan maha kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebijaksanaannya, dia membuat itu semua secara berproses. Menciptakan langit dan bumi secara bertahap, menciptakan manusia secara bertahap dan berproses, dan seterusnya. Dan di antara pelajaran dari hal ini, manusia diciptakan berproses, langit dan bumi tidak dikejapkan, juga diciptakan di sekejap mata. Itu untuk mengajari manusia bahwasanya hidup ini penuh dengan proses. Hidup ini penuh dengan proses. Kamu mendapatkan hidayah pun pakai proses. Tidak kemudian seketika langsung sempurna hidayah. Orang mendapatkan ilmu itu juga perlu proses. Enggak sehari dua kemudian ilmu semua masuk semua. Namun perlu proses. Maka hidup ini, hidup di dunia ini adalah hidup penuh dengan proses. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan bisa memahami dan menghargai orang yang berproses. Karena kita juga ingat bahasanya, kita tercipta perlu proses, kita punya ilmu juga perlu proses. Kita bisa baca kitab gundul pakai proses, tiba-tiba sekali pertemuan langsung bisa pakai proses. Kita mengerti Islam juga pakai proses. Maka hargailah orang lain yang juga mengalami proses, hargailah murid yang perlu berproses. Kalau dikasih ilmu terlalu banyak sehingga blubir semua malahan tidak masuk, demikian juga jangan mudah untuk menuntut orang untuk berubah langsung seketika 100% berubah, 180 derajat berubah. Dunia ini adalah Allah ciptakan penuh dengan proses. Sebagaimana Allah mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang sesat, akan tetapi hikmah Allah mengharuskan, membiarkan, mempertahankan mereka dalam kesesatannya. Dan itu adalah bentuk adil dari Allah Ta'ala dan bukan zalim. Karena memberikan iman dan hidayah itu adalah murni anugerah Allah. Maka jika Allah tidak berikan pada seseorang, maka Allah tidak teranggap zalim. La siyama lebih-lebih lagi idza kana al-mahal, jika sasarannya adalah sasarannya tidak menerima, tidak layak untuk menerima nikmat. Maka di sini contoh tadi, contoh dari perbuatan Allah imma adil dan imma fadl. Maka sesatnya orang yang sesat itu adil, karena mereka dari sesat kemudian Allah kasih sesat, adil. Adapun hidayah yang Allah berikan pada orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka itu mahdu fadl, 100% adalah anugerah. Kenapa? Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau seandainya Allah tidak kasihkan, ya salah. Dan ketika Allah berikan kepada orang yang mencarinya, orang yang memintanya, maka itu mahdu fadl, 100% adalah mahdu itu murni 100%. Maka itu murni 100% adalah anugerah dan kebaikan Allah. Maka ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang mencari kesesatan, kalau tidak zalim. Karena apa? Karena hidayah miliknya. Ditambah lagi, dia mencari kesesatan, dia bukan mencari hidayah. Maka hikmah Allah ketika mahalnya, ini mahal, mahal sasarannya adalah sasaran, objeknya adalah objek yang tidak mau menerima nikmat, tidak mau menerima nikmat hidayah. Maka tidak diberi hidayah, maka itu satu hal yang sangat-sangat tepat. Dan semua sifat-sifat Allah laha atharu, memiliki dampak pada al-khalqi wal-amri, pada makhluk yang Allah ciptakan, wal-amri dan aturan yang Allah tetapkan. Wala yunafi, dan tidaklah bertentangan sebagainya dengan yang lain. Maka siapa yang paham kaidah agung ini, terurai dari dirinya banyak kebingungan. Fima al-fatih, untuk mengenal nama dan sifat Allah, maka dia akan bisa nazzala, memposisikan, menempatkan, nazzali nazil, memposisikan atau menempatkan masing-masing nama Allah di tempatnya yang layak. Dan Allah jamil asyai wal mufariqi, menyatukan, menggabungkan berbagai hal dan memisahkannya atau membeda-bedakannya. Maka Allah Ta'ala menyatukan berbagai hal dalam satu hal dan membeda-bedakannya dalam sesuatu yang lain. Kama jama baina khalqihi fi kaunihi khalaqahum wa razaqahum. Contohnya Allah kumpulkan baina khalqihi, di antara makhluknya, antara status Allah ciptakan mereka dan Allah berikan rezeki pada mereka. Lantas Allah bedakan di antara makhluk dalam bentuk dan rupa, dalam panjang dan pendek, dalam hitam dan putih, dalam cantik atau cakep, berubah dan jelek, dan sifat-sifat makhluk lainnya. Maka dalam setiap makhluk terkumpul dua hal, dua status, Allah ciptakan dan Allah kasih rezeki. Maka Allah kumpulkan dua hal ini di satu tempat. Namun makhluk-makhluk tersebut Allah pisahkan dalam keadaannya, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam, ada yang putih, dan seterusnya. Kuluhada, itu semua sadiwan, muncul dari kesempurnaan hikmah Allah Ta'ala. Dan Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat, wallahu a'lam. Maka untuk status makhluk tercipta dan diberi rezeki oleh Allah terkumpul pada setiap makhluk. Namun masalah cantik dan buruknya, pesek dan tidaknya, maka beda-beda. Dan satu makhluk diberi, ada yang lain tidak diberi seperti itu. Ini ada yang pendek, ini ada yang tinggi, ada yang pendek, dan seterusnya. Dan bait yang kedua, ni'amil wasi'atil ghalizah wal hikamil bahiratil katsira. Allah telah zat yang memiliki nikmat yang luas, ghalizah yang berlimpah, wal hikamil bahirah, dan hikmah yang mencengangkan, al katsirah yang banyak. Penjelasannya, Ini adalah bayan menjelaskan betapa luasnya anugerah Allah dan pemberian Allah yang syamilah mencakup li jami'i khalqihi, semua makhluknya. Maka tidaklah lepas satupun makhluk dari nikmat Allah, meskipun hanya sekejap mata, satu kedipan mata. Lasya mata utama manusia. Maka sungguh Allah mengunggulkan manusia dan memuliakan manusia. Allah tundukkan lahu untuk kepentingan manusia semua yang di langit dan semua yang di bumi. Allah curahkan alih untuk manusia nikmatnya, baik nikmat yang kelihatan ataupun nikmat yang tersembunyi. Nikmat tersembunyi, nikmat agama, nikmat iman, nikmat taufik untuk bisa menjadi penuntut ilmu dan yang lain. Nikmat yang terlihat, bernapas, makan, minum, dan yang lain. La yumkinu ta'daduhu ta'dadu ni'amihi. Tidak mungkin bisa ngitung satu persatu. Ta'dad itu menyebutkan satu persatu. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Ta'dad.